datang di ujung dunia, gegap gempita Jakarta. Selamat datang di ujung dunia, gegap gempita Jakarta. Mimpi yang rongsok menopang kota, air laut yang naik merendam dosamu. Mimpi yang rongsok menopang kota, air laut yang naik merendam dosa. Semoga bertemu rumah abadi. Semoga.